نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وتوفيقا يا رب العالمين. إن شاء الله kita akan melanjutkan surat Al-Baqarah tafsir As-Sa'di pertemuan keempat. Kita akan memulai atau melanjutkan ayat keempat dalam tafsir As-Sa'di sampai ke ayat 7 insyaallah. Siapa yang diantara antum mau baca? Fikri antum baca keempat sampai ke tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kerasan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ, dan mereka yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, dan Allah telah menurunkan Al-Kitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah kepadamu. An-Nisa ayat 113. Maka orang-orang yang bertakwa itu beriman kepada seluruh perkara yang datang dari Rasul, dan mereka tidak membeda-bedakan antara sebagian dengan lainnya dari apa yang diturunkan kepadanya, di mana dia beriman dengan sebagiannya dan tidak beriman dengan sebagiannya, baik dengan cara mengingkarinya atau dengan mentakwilkannya dari maksud yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan bid'ah, yang mentakwilkan nas-nas yang bertentangan dengan pendapat mereka, yang pada implikasinya tidak mempercayai makna-maknanya walaupun mereka mempercayai kata-katanya, sehingga hakikatnya mereka tidak beriman kepadanya secara hakiki. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini masih dalam pembahasan tentang karakteristik khusus untuk orang-orang beriman pada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ, dan mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu. Di sini unzila ilaika, apakah ma bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepadamu. Dengan ada ma ini kan menunjukkan apa? Umum atau khusus? Lafal ma di sini umum. Dia ma di sini adalah al-ism al-mausul di sini masuknya. Maksudnya bima unzila ilaika yaitu billazi unzila ilaika. Nah, allazi di sini maknanya memang lafaz allazi yaitu atau ma adalah umum, sighat al-umum, al-ism al-mausul. Tetapi yang maksudnya dikhususkan untuk apa yang turun kepadamu yaitu apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, dari satu sisi itu khusus, tapi dari sisi lain itu umum. Maksudnya bima unzila ilaika, dengan apa yang turun kepadamu dari khusus apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan At-Taurat, Al-Injil kan gak turun kepada Rasulullah. Tetapi di sisi lain itu khusus. Bagaimana maksudnya khusus di sisi lain? Yaitu keumuman apa yang turun kepadamu. Ngerti di sini? Bima unzila ilaika, yang turun apa kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, ya kan? Nah, sekarang kita tahu enggak apa yang diturunkan kepadamu? Al-Qur'an. Ya, dan As-Sunnah juga di sini maksud. Baik. Itu khusus bukan berarti? Khusus. Kita tahu apa itu? Khusus berarti. Nah, itu satu sisi. Satu sisi khusus dalam artian ya kita mengetahui itu apa. Ya kan? Ketika kita mengetahui secara muayyan, secara definite apa itu, berarti itu kan khusus sebenarnya. Muayyan. Nah, tapi di sisi lain itu juga bisa disebut umum, yaitu apa? Keumuman. Keumuman apa? Keumuman apa yang diturunkan kepadamu. Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu kan permasalahannya kan banyak sekali. Nah, jadi kayak sekali lagi satu sisi khusus karena apa? Kita tahu itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi sisi lain umum karena apa? Mencakup seluruh apa yang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham enggak di sini? Iya, begitu maksudnya. Jadi bima unzila ilaika mengimani keumuman apa yang turun kepadamu. Oke. dan firman-Nya. Sebentar. Maka orang-orang yang bertakwa itu beriman kepada seluruh perkara yang datang dari Rasul. Nah, ini kan berarti apa? Umum. Seluruh perkara yang datang dari Rasul keumumannya, dan mereka tidak membeda-bedakan antara sebagian dengan lainnya dari apa yang diturunkan kepadanya. Maksudnya tidak membeda-bedakan, bukan dimaksud Al-Baqarah itu ada kekhususan tersendiri dibandingkan surat misalnya Muhammad, atau dibandingkan surat Yunus atau Yusuf. Al-Baqarah itu memiliki kekuatan lebih gitu misalnya. Itu bukan seperti itu maksudnya, tapi membeda-bedakan di sini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi ketika ayat-ayat Al-Qur'an itu selaras dengan pemikiran mereka, maka mereka akan mengambilnya. Tapi ketika ayat Al-Qur'an itu ternyata bertentangan dengan doktrin mereka, atau justru membongkar aib-aib Yahudi di zaman lalu, maka itu mereka tidak akan mengimaninya. Itu yang dimaksud dengan membeda-bedakan di sini, yaitu membeda-bedakan antara satu ayat atau satu surat dengan ayat atau surat lainnya dengan mengimani sebagian dan kufur terhadap sebagiannya. Maka orang-orang beriman itu, mereka beriman kepada seluruh perkara yang datang dari Rasul tanpa membedakan dari segi mengimani, semuanya diimani. Nah, di mana dia beriman dengan sebagainya, tidak beriman dengan sebagainya, baik dengan cara mengingkarinya. Ada cara sebenarnya, atau ada beberapa thoriqah, atau ada beberapa kelas dan macam bentuk pengingkaran sesuai dengan derajatnya. Nah, ada pengingkaran, ada beberapa bentuk kekufuran atau ketidakimanan terhadap apa yang diturunkan oleh Allah pada Rasulnya. Di antaranya mengingkari. Kalau mengingkari sudah jelas kafir. Atau dengan mentakwilnya dari maksud yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya mentakwil di sini bukanlah menafsirkan, melainkan memaknai apa yang Allah maksud, memaknai lafaz atau Al-Quran atau hadis dengan lafaz yang tidak Allah kehendaki sebenarnya, dalam artian mengambil makna jauh. Makna yang jauh untuk mengartikan suatu lafaz tanpa adanya dalil mendukung makna jauh itu, makna yang lemah gitu, bukan makna yang kuat. Kan misalnya kita tahu misalnya fikri artinya pikiran, fikri artinya pikiran, itu makna dekat atau makna jauh? Makna dekat katanya itu makna aslinya, tapi ada makna jauh. Misalnya fikri makna jauhnya adalah kekuatan, misalnya kekuatan atau kecerdasan misalnya, itu makna jauh. Fikri artinya kecerdasan, ini jauh maknanya. Tetapi mungkin nggak mungkin. Nah, tidak boleh kita mengambil makna jauh ini untuk mengartikan fikri tanpa adanya dalil penguat bahwasanya arti fikri di sini maksudnya adalah kecerdasan, bukan. Nah, itu satu ya. Ada juga yang bukan makna aslinya atau bukan makna jauhnya, bahkan tidak dikenal di dalam bahasa bahwasanya itu maknanya. Misalnya fikri artinya adalah landasan. Jauh, bukan jauh lagi, enggak ada makna fikri artinya landasan. Tapi diambil begitu saja untuk memaknai fikri. Nah, ini berarti mentakwil. Takwil yang sifatnya salbi atau negatif. Nah, di sini yang seperti ini jika tanpa dalil maka haram hukumnya, dan itu bentuk sebenarnya bentuk kekufuran sebenarnya. Ya, bentuk kekufuran, karena semua ayat itu akan nanti bisa ditakwil. Anzala di sini artinya apa? Alaika di sini artinya beda lagi. Alkitab artinya, Alkitab artinya adalah misalnya, Alkitab di sini artinya adalah buku-buku tulis. Nah, ini maknanya jauh sekali. Kemudian Al-Hikmah di sini artinya adalah masjid di Bangka misalnya. Nah, ini maknanya enggak dimaksud sama sekali, tapi kemudian dijadikan penafsiran terhadap Al-Hikmah di sini. Maka itu bukan yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Yang mentakwil nas-nas yang bertentangan dengan pendapat mereka, yang pada implikasinya tidak mempercayai makna-maknanya, walaupun mereka mempercayai kata-katanya. Nah, ini berbeda dengan antara mempercayai kata-kata dengan mempercayai maknanya. Kalau misalnya Al-Quran, ya kaum muslimin sepakat untuk mempercayai bahwa kata-kata tersebut ia adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak semua kaum muslimin mempercayai makna-makna yang di dalam kata-kata tersebut. Ya enggak? Enggak semuanya. Misalnya tangannya Allah Subhanahu Wa Taala dipercayai, oh Allah Subhanahu Wa Taala tidak disifati dengan tangan. Padahal sudah jelas ada lafalnya ya. Yadullah, udah jelas ada lafalnya dalam Al-Quran. tapi kemudian diingkari Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Kenapa? Karena itu karakteristik manusia, kata orang-orang yang mentakwil dan mentahrif. Nah, kemudian mereka menafikan tangan sifat itu. Kemudian kan, tapi mereka mengimani bahwasanya lafal ini ada dalam Al-Qur'an. Mengimani itu. Tapi mereka tidak mengimani maknanya, sehingga mereka memalingkan maknanya menuju makna yang bahkan tidak ada di dalam bahasa Arab. Tangan artinya, bahkan yang jauh dalam bahasa Arab, tangan artinya kekuatan. Agar apa? Agar mereka selamat dari tudingan meliburkan ayat Al-Quran. Ia diterjemahkan oleh mereka sebagai tangan. Ya, nah, ini salah. Tadi Anda bilang apa? Ia disifati oleh mereka sebagai kekuasaan. Maaf, tangan itu yang benar, ya kan? Makna yang dekat dan emang itu maknanya tangan. Ia adalah tangan. Kemudian mereka, oh, tangan itu kan karakteristik manusia. Asal Allah Subhanahu wa taala disifati dengan seperti manusia. Tapi kan berkata Allah sendiri, gitu kan? Tapi kemudian mereka mengatakan, "Oke, ia di sini artinya kekuasaan." Maka di sini berarti mereka apa? Mereka di sini menakwilkan dari maksud yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana dilakukan ya mereka yang melakukannya, mentakwil nas-nas yang bertentangan dengan pendapat mereka. Pendapat mereka apa? Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluknya. Ya, itu sahih, mukadimahnya sahih. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu sifat yang mana ada juga manusia tersifati dengan sifat tersebut, yaitu sifat mustarakah, mustarikah. Nah, maka tidak berarti kesamaan lafal sifat antara Allah dan Rasulnya, antara Allah dan makhluknya, itu berarti kesamaan antara keduanya, enggak, atau keserupaan, tidak. Sehingga sifat Allah dan sifat makhluk, walaupun lafalnya sama, julukannya atau namanya sama, tetapi esensinya, kaifiahnya itu tentu berbeda. Kaifiah itu tata cara bagaimana bentuknya, itu tentu berbeda. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha melihat. Apakah manusia melihat? Melihat. Berarti ada sifat yang musytarakah di sini. Ada sifat yang selaras dengan manusia, yaitu nama apa? Melihat. Tapi apakah penglihatan Allah Subhanahu wa taala sama dengan penglihatan manusia? Tidak sama. Nah, itu makanya ketika menafikan iat tangan dan mengatakan bahwa tangan ada karakteristik makhluk, maka itu sama saja ya, kenapa misalnya penglihatan enggak antum bilang gitu, ya? Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan yang maha agung dan juga maha mengetahui. Kita memiliki penglihatan enggak? Memiliki penglihatan. Berarti ada kesamaan enggak? Ada kesamaan dari segi lafal saja. Tapi dari segi hakikat dan juga tata cara dan tentu kebaikannya, keagungannya itu tentu beda, ya. Baik, tafadhol. Dan firman-Nya, "Wa ma unzila min qablik," dan apa yang telah diturunkan sebelummu meliputi keimanan kepada seluruh kitab-kitab terdahulu, dan keimanan kepada kitab-kitab mencakup keimanan kepada rasul-rasul dan kepada hal-hal yang meliputinya, khususnya Taurat, Injil, dan Zabur. Dan ini adalah keistimewaan kaum mukminin yang beriman kepada kitab-kitab langit seluruhnya dan kepada seluruh rasul-rasul, dan mereka tidak membeda-bedakan salah satu di antara mereka. Oke, ini wa ma unzila min qablika. Nah, ini terusan dari apa yang sebelumnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Nah, sekarang wa ma unzila ilaika. Nah, meliputi keimanan kepada seluruh kitab-kitab terdahulu. Nah, sekali ini umum atau khusus? Umum. Ya, umum. Kenapa dibilang umum? Beda dengan yang tadi. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Khusus enggak? Khusus mafhumnya yaitu ketika Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kita ketahui. Tapi sekarang wa ma unzila min qablik. Apakah khusus untuk Taurat, Zabur, dan Injil saja? Tidak, karena ada kitab-kitab lain yang juga kita tidak ketahui, tapi kita imanilah keumumannya. Dan kita imani keumumannya pasti berbicara tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid dan sebagainya. Oke. Khusus Taurat kepada rasul-rasul dan kepada hal-hal yang meliputinya, khususnya Taurat, Injil, dan Zabur. Maksudnya khususnya Taurat, Injil, dan Zabur adalah karena ketiganya itu adalah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya juga ada. Berarti masuk enggak? Masuk ke umumnya. Semuanya. baik Taurat, Injil, Zabur dan kitab-kitab selain ketiga itu. Yang penting sebelum kitab Al-Qur'an. Dan ini adalah keistimewaan kaum mukminin yang beriman kepada kitab-kitab samawi sebelumnya atau seluruhnya dan kepada seluruh rasul-rasul mereka. Nah, mereka tidak membeda-bedakan salah satu di antara mereka. Jadi jangan difahami kalimat ini, jangan salah fahami, maksudnya membeda-bedakan berarti apa? Mengisbatkan satunya dan menafikan satunya lain, enggak. Tapi semuanya ditetapkan mereka beriman kepada seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Tafadhol. Kemudian Allah berfirman, "Wa bil akhirati hum yuqinun." Serta mereka yakin akan adanya akhirat. Akhirat adalah sebuah nama bagi kehidupan yang ada setelah kematian. Dan disebutkannya secara khusus setelah kata yang umum adalah karena keimanan kepada hari akhirat termasuk salah satu dari rukun iman. Dan karena merupakan pendorong yang paling besar dalam hal harapan, kekhawatiran, dan beramal. Sedangkan keyakinan adalah ilmu yang sempurna yang padanya tidak ada keraguan sedikit pun yang membuahkan perbuatan. Baik, wabil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat. Wabil akhirati, akhirah. Akhirah adalah sebuah nama bagi kehidupan yang ada setelah kematian. Berarti setelah apa? Setelah alam barzakh itu baru alam akhirat. Setelah alam barzakh itu alam akhirat. Baik, kemudian di sini ada merupakan pendorong. Okay. Dan hari akhir, beriman kepada hari akhir merupakan pendorong yang paling besar dalam hal harapan, kekhawatiran, dan beramal. Jadi beriman kepada hari akhir adalah pendorong yang paling besar dalam hal harapan, kekhawatiran, dan beramal. Harapan berarti adalah rohbah, kekhawatiran, rohbah, dan amal. Rohbatan, warohbatan, kemudian amal. Jadi yang namanya harapan tanpa adanya keimanan dengan hari akhir itu harapan yang kosong. Kemudian kekhawatiran tanpa adanya keimanan dengan hari akhir itu juga kekhawatiran yang tidak berarti. Dan amalan tanpa mengimani dengan hari akhir itu juga amalan yang sia-sia. Ya, jadi seringkali Allah Subhanahu wa taala menyandingkan lafal jalalah Allah wal yaumil akhir. Allah wal yaumil akhir. Itu karena apa? Karena di hari akhirlah tujuannya nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala tujuan akhirnya. Ya, bersanding. Jadi dua tujuan yaitu Allah wal yaumil akhir. Karena ada keimanan billahi wa malaikatihi. Apakah malaikat tujuan akhir? Tidak. Apakah kitab-kitab tujuan akhir? Bukan. Apakah rasul-rasul itulah tujuan kita terakhir? Bukan. Apakah kemudian qadar dan qada itu adalah tujuan kita akhir? Bukan. Tetapi billahi wal yaumil akhir, itulah tujuan kita yang terakhir. Ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengimani pencipta. Kemudian mengimani pemberi rahmat. Kemudian mengimani juga perhatikan. Kita sedang bicara ayat. Kita kemudian tentang Maliki Yaumiddin, tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai raja di hari pembalasan. Nah, kemudian beriman kepada hari akhir itu adalah tujuan nanti. Kita enggak kembali ke masa penciptaan, enggak. Tapi nanti kita akan menuju ke hari akhir dan itulah tujuan kita. Makanya sering disandingkan yu'minu billahi wal yaumil akhir, billahi wal yaumil akhir. Kalau misalnya seseorang mengatakan, mengklaim saya beriman kepada Allah, baik. Tapi tidak ada penghajaran terhadap hari akhir, itu jauh kurang, kurang sekali. Bahkan bisa jadi tidak ada sebenarnya. Ya, karena ketika seseorang beramal, itu harus selalu ada gambaran bahwa amalan tersebut akan dihisab nanti di hari akhir. Ya. Itu harus selalu. Jadi billahi wal yaumil akhir, billahi wal yaumil akhir. Harus seperti itu terus. Taib. Sedangkan keyakinan, ya, sekarang tentang yakin. Sedangkan keyakinan adalah ilmu yang sempurna yang padanya tidak ada keraguan sedikit pun yang membuahkan perbuatan. Itu yakin, yaitu keimanan atau ilmu yang kamil, yang sempurna, itu yakin. Nah, wabil akhirati hum yuqinun. Ilmu yang sempurna yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Ini harus benar-benar dipahami. Ilmu seperti yang difirmankan oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Apakah seorang yang disebut meyakini itu adalah orang yang banyak pengetahuannya tentang hadis-hadis berkaitan hari akhir? Tidak mesti. Ya bisa aja orang menghafal misalnya Sahih Bukhari tentang bab Asyratus Sa'ah, bab fitan, dan bab-bab yang berkaitan dengan hari akhir, atau dengan kiamat, dengan mizan, dengan ba'ats, dengan sirat, dengan terusnya. Tapi kemudian ternyata tidak ada penghadiran apa? Rasa takut. Makanya di sini ilmu yang sempurna, yang padanya tidak ada keraguan sedikit pun. Tayib. Nah, tapi harus ada dengan adanya penambahan rasa takut, karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang namanya orang berilmu itu kemudian menjadi rasa takut. Ilmu itu menjadi rasa takut kemudian. Kalau tidak berefek terhadap rasa takut, maka sebenarnya ilmu tersebut berarti hanya sekadar materi. Tidak ada efeknya sama sekali dan tidak ada cerminannya sama sekali di kalbunya. Nah, yang membuahkan perbuatan. Nah, ini penting nih, ilmu keyakinan, yakin di sini yakin, yaitu ilmu yang sempurna, yang tidak ada keraguan padanya sedikit pun, yang menghasilkan perbuatan. Berarti ada tiga sifat. Dia sempurna, ya. Yang artinya semuanya apa? Dia dapat rasa takutnya ada, dan juga kedua syarat setelahnya. Kemudian tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Enggak ada raguan. Itu sifat kedua. Yang ketiga, membuahkan amalan. Karena jika misalnya beriman kepada hari akhir dia mengklaim, tapi tidak ada kemudian amalan, maka itu sebenarnya tidak beriman kepada hari akhir. Misalnya seseorang terkena atau terinfluence penyakit misalnya Jabariyah, yaitu tidak bahwasannya kita ini mujbar, kita ini terpaksa hidup di dunia ini, dan juga segala amalan kita itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, ya Allah menciptakan amalan, tapi dikatakan di sini kita tidak ada kemauan. Semua amalan kita itu Allah yang melakukannya. Maksudnya Allah yang seperti kita seperti wayang. Enggak bisa apa-apa. Baik. Orang seperti ini kemudian dia akan merasa apa? Ya udahlah, enggak perlu beramal banyak-banyak, semua takdir. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau jadi apa kayak nanti ya udah, enggak usah ada usaha. Nah, di sini berarti apa? Dia tidak beriman kepada hari akhir. Kok bisa? Ilmunya pertama tidak sempurna, tidak menghasilkan rasa takut. Kemudian sebenarnya juga di dalam kalbunya itu tidak memiliki pengetahuan dan rasa takut terhadap hari akhir. Yang ketiga, tidak membuahkan perbuatan. Seseorang yang beriman kepada hari akhir itu pasti berbekal banyak-banyak dari sekarang. Apapun bentuknya dari amalan ibadah, terutama amalan ibadah yang agung dan wajib. Itu yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Ya, mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Muntafadol, yang kelima, ayat kelima. Ulaika, mereka itulah, yaitu yang bersifat dengan sifat-sifat terpuji tersebut, ala hudam mirwabihim, yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, yakni yang tetap di atas petunjuk yang besar. Karena pemakaian kata yang tidak terbatas atau nakiroh adalah untuk ungkapan mengagungkan. Dan hidayah apalagi yang lebih agung dari sifat-sifat yang telah disebutkan yang mengandung keyakinan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang lurus? Pada hakikatnya, hidayah itu hanya seperti hidayah yang ada pada mereka tersebut. Sedangkan apa-apa yang bertentangan dengan itu adalah kesesatan. Dan dipakai kata ala atau di atas dalam posisi kalimat di sini menunjukkan pada ketinggian. Adapun dalam posisi kata kesesatan memakai kata fi atau di dalam, sebagaimana dalam firman-Nya, wa inna au iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada di atas kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Saba ayat 24. Hal itu karena ahli hidayah adalah tinggi dengan hidayah tersebut. Adapun ahli kesesatan yang tenggelam di dalamnya adalah terhina. Ya. Ulaika, mereka itulah, yaitu yang bersifat dengan sifat-sifat terpuji tersebut. Jadi ini adalah khotam atau ending dari ayat-ayat yang berbicara seputar sifat-sifat kaum mukminin. Mereka adalah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Nah, sekarang ala hudan mir rabbihim. Hudan di sini, ya. Ya, hudan di sini adalah petunjuk dan bentuknya dia nakirah, Nakirah maksudnya tanpa alif lam. Dia ada isim. Isim itu imma ma'rifah, imma nakirah. Nah kalau misalnya nakirah, ya tanpa alif lam rata-rata. Tapi tidak semua yang tidak memakai alif lam berarti nakirah. Tidak semua. Misalnya huwa, huma, hum, itu tidak ada alif lam. Tapi dia bukan nakirah, dia ma'rifah karena dia dhamir. Ya. Dah nakirah ini adalah untuk ungkapan mengagungkan. Mengagungkan. Jadi ta'zim. Nakirah itu bisa juga untuk menta'zim. Seperti itu suara apa sih? Seperti ada yang ini sampai shower gitu. Enggak muncrat kan enggak? Hah? Mana tadi? Ulaika ala hudan. Hudan di sini nakirah dan untuk mengagungkan. Nah, hidayah apalagi yang lebih agung dari sifat-sifat yang telah disebutkan yang tadi, ya. Nah, sekarang ada pembahasan di sini, pembahasan yang bagus di sini yaitu kepenggunaan ala dan penggunaan fi. Ala itu kan di atas, kalau fi itu di dalam. Nah, dipakai kata ala dalam posisi kalimat di sini menunjukkan pada ketinggian. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika ala hudan min rabbihim. Hah? Tidur bukan? Enggak. Beneran? Kok kelihatannya? Oh, lagi konsentrasi masyaallah. Ulaika ala hudan, mereka berada di atas petunjuk. Kemudian untuk dhalal, kesesatan biasanya fi dhalalin mubin atau fi dhalalin kabir. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan nyemplungnya mereka di dalamnya. Tenggelamnya mereka di dalamnya. Sehingga ahli hidayah itu tinggi dengan hidayah yang mereka dapatkan. Adapun sebaliknya, ahli kesesatan itu tenggelam di dalamnya dengan kehinaan. Itu. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat-ayat. Ala hudan, ala hudan, ala hudan, ala hudan. Al hidayah. Dan kalau untuk yang dolal. Fi dolalin mubin, fi dolalin kabir. Dengan fi dan dengan ala. Ala. Dari dua kata ala dan fi itu aja menunjukkan makna yang berbeda. Subhanallah, jadi Al-Quran ini bukan macam-macam. Dengan adanya ala, li, min, fi, seperti mimma razaqnahum yunfiqun. Min di sini cuman min saja. Itu ada hukum syar'i berkaitan dengannya nanti. Ya. Itu apa? Bahwasanya sedekah itu sebagian dari harta, bukan seluruh harta, tapi sebagian saja dari harta. Mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian ini ala hudan min rabbihim. Berkaitan juga dengan keimanan, berkaitan juga dengan akidah. Ala di atas hudan berarti pujian juga bagi orang-orang beriman. Dan fi dhalalin mubin, di dalam fi itu ada pengejekan terhadap orang-orang yang sesat. Cuman dari kata ala dan fi saja itu sudah ada isyarat baik pemujian tinggi dan pengejekan merendahkan. Baik, tafadhol. Kemudian Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Keberuntungan adalah memperoleh hal yang diinginkan dan selamat dari hal yang dikhawatirkan. Pembatasan keberuntungan hanya pada mereka, karena tidak ada jalan menuju kepada keberuntungan kecuali dengan menempuh jalan mereka tadi. Dan jalan-jalan selain jalan tersebut, maka itu semua adalah jalan kesengsaraan, kehancuran, dan kerugian yang akan menjerumuskan penempuhnya kepada kebinasaan. Oleh karena itu, ketika Allah menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin yang hakiki, Dia menyebutkan pula sifat-sifat kaum kafir yang menampakkan kekufuran mereka yang durhaka kepada Rasul, seraya berfirman, Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka pun ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Terus. Tafsir ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Innal ladzina kafaru," sesungguhnya orang-orang kafir, yakni mereka yang bersifat dengan kekufuran dan terwarnai dengannya, lalu menjadi sifat yang lazim bagi mereka, di mana tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi mereka darinya. Nasihat tidak berguna pada mereka, dan mereka selalu tetap dalam kekufuran mereka. Maka sama saja bagi mereka. A'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Hakikat kekufuran adalah mengingkari sesuatu yang datang dari Rasul atau mengingkari sebagiannya. Tidak akan ada manfaatnya dakwah bagi orang-orang kafir itu, kecuali hanya sebatas menegakkan hujah atas mereka. Seolah-olah dalam hal ini hanya pemutus bagi keinginan kuat Rasulullah dalam mewujudkan keimanan mereka. Dan bahwasanya kamu jangan bersedih hati untuk mereka, dan bahwasanya dirimu tidak boleh berputus asa terhadap mereka. Oke. Ayat ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah di sini mengabarkan tentang orang-orang kafir. Kalau kita lihat dari awal alladzina kafaru, lafalnya adalah umum. Tetapi yang dimaksud adalah khusus. Jadi di sini sebenarnya banyak sekali lafal-lafal umum. Mimma razaqnahum yunfiqun, adanya ma di sini lafalnya umum. Kemudian ala hudan mir rabbihim, uhudan di sini dengan nakirah li ta'zim, dan maksudnya adalah umum. Kemudian tadi apa? Wama unzila ilaika di sini juga mencakup keumuman apa yang turun padamu, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian walladzina min qabli, wama unzila min qablika, ma di sini juga tentang umum. Dan sekarang innal ladzina kafaru juga tentang umum. Tapi umumnya alladzina kafaru di sini urida bihi al-khass, yaitu umum yang am urida bihi al-khass, yaitu keumuman yang dimaksudkan dengannya sebenarnya kekhususan. Lafalnya umum, maksudnya khusus. Yaitu tidak semua orang-orang kafir, melainkan beberapa individu orang kafir. Dan memang ayat ini berkenaan dengan beberapa individu orang kafir, seperti misal Abu Jahal, ya, iya nggak? Soal tafsir Al-Aisar ada yang ikut di sini, seperti Uqbah bin Abi Mu'id dan lain-lainnya. Maka mereka termasuk orang-orang kafir yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, seperti Abu Lahab juga. Nah, mereka tersifati dengan kekufuran dan terwarnai dengannya. Kalau dalam tafsir As-Sa'di aslinya, insobahu bihi, insobahu di sini artinya yaitu yang tercelup dengan warna kekufuran. Semisal dalam satu ember itu ada warna hitam, kemudian tercelup, itu insibah namanya. Maka sibukatullah itu artinya kalau di Indonesia kan ya celupan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya keimanan benar-benar. Itu kita harus ya meminta kepada Allah hal tersebut, supaya apa? Kita terwarnai dengannya dengan warna yang mutlak, dengan keindahan itu, dan juga tanpa adanya khalal atau kecacatan dalam warna itu. Nah, begitu juga jika seseorang sudah insibar atau mendapatkan sibghatul kufur, yaitu celupan kekufuran, maka itu ibarat sebuah benda dicelupkan ke dalam ember yang di dalamnya terdapat ter atau tinta hitam atau misalnya semacamnya. Maka ketika diangkat itu buruk warnanya, udah benar-benar warnanya seperti itu. Nah, lalu menjadi sifat yang lazim bagi mereka. Sifat yang lazim berarti sesuatu yang lekat dengan mereka dan tidak bisa terlepas, di mana tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi mereka darinya. Nasihat itu tidak berguna pada mereka, dan mereka selalu tetap dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kekufuran itu adalah mengingkari sesuatu yang datang dari Rasul atau mengingkari sebagiannya. Mengingkari sebagian sama dengan mengingkari seluruh. Mengingkari sebagian yang diwahyukan oleh Allah dan Rasulnya, mengingkari seluruh. Antum misalnya mengingkari eksistensi jin, mengingkari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ibarat seperti itu. Kemudian antum mengingkari surat An-Nas saja, maksudnya An-Nas itu enggak ada sebenarnya, antum sama-sama mengingkari Al-Qur'an. Atau mengingkari adanya nabi, misalnya Khidir, afwan, di sini Khidir juga khilafiyah, masalah nabi atau wali. Antum misalnya Nabi Hud misalnya, mengingkari Nabi Hud sama saja dengan mengingkari seluruh nabi. satu diingkari, seluruhnya diingkari. Atau mengingkari salah satu rukun Islam, sama saya mengingkari semua rukun Islam. Mengingkari haji itu tidak wajib, itu sama aja antum keluar dari Islam. Atau mengingkari salah satu rukun iman, bahkan salah satu bagian yang vital dan doruri dan qat'i dalam rukun iman, misalnya antum mengingkari Taurat. Maksudnya Taurat itu bukan kitabullah, maksudnya Taurat yang memang diturunkan kepada Musa, bukan Taurat sekarang. Maka Taurat diingkari itu kan bagian dari keimanan terhadap kitab-kitab. Nah, di sini mengingkari Taurat maka sama dengan mengingkari seluruh kitabullah. Dan itu Taurat, kitabnya Nabi Musa alaihi salam. Antum di sini aja loh, di sini. Di sini. Assalamualaikum. Atau Az-Zahabi di sini ya, Az-Zahabi. Syekh Az-Zahabi. Baik, okay. Dan tidak ada manfaatnya dakwah bagi orang-orang seperti ini. Sebenarnya ini orang-orang kafir yang khusus. Tapi di sini ada dars, ada pelajaran, ada lesson di sini bahwasanya seorang muslim yang memang dalam kesesatan kemudian diberikan pengarahan, taujih, diberikan hidayah dan sebagainya, ilmu, tapi tetap saja bagi orang muslim tersebut tetap dalam kesesatan ini, maka sebenarnya musyabih, mirip dengan karakter mereka. Sama aja antum memberikan dia ilmu atau antum diam terhadapnya, itu dia tetap aja tidak akan menempuh jalan kebenaran. Nah, itu muslim ada kayak gitu? Ada, bahkan semakin banyak seperti itu, diberitahu, diberi benar-benar seperti ini, tetap aja. Dan ini mereka bukan berarti kita mengkafirkan, tapi mereka ada karakter yang sama dengan orang-orang seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Nauzubillah. Dan mereka juga sudah tahu hal tersebut, sehingga apa maksudnya kebenaran tersebut tahu, sehingga apa balasannya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itu pertama, di dunia Allah Subhanahu wa taala akan menutup apa qalbnya, mengunci dari kebenaran, kemudian sam'nya juga ditutup, kemudian absarnya juga ditutup. Nah, dan balasan di akhirat apa, lahum 'adzabun 'adzim, siksaan yang pedih. Baik, tafadhol. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa penghalang yang menghalangi mereka dari keimanan, seraya berfirman, "Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim." Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, yakni menutupnya dengan penutup yang tidak dapat dimasuki oleh keimanan dan tidak dapat ditembus, sehingga mereka tidak memahami apa yang berguna bagi mereka dan apa-apa yang mereka dengarkan tidak bermanfaat untuk mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan penglihatan mereka ditutup, yakni pelapis, penutup dan penghalang yang menghalangi mereka dari melihat yang berguna bagi mereka, dan jalan-jalan ilmu dan kebaikan telah ditutup bagi mereka. Tidak ada keinginan pada mereka dan tidak ada kebaikan yang diharapkan pada mereka. Mereka telah dihalangi dan ditutup bagi mereka pintu-pintu keimanan disebabkan oleh kekufuran dan pengingkaran mereka serta keras kepala mereka setelah jelas bagi mereka kebenaran itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah." Dan kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya pada permulaannya. Quran surat Al-An'am ayat 110. Dan ini hanyalah hukuman yang sekarang. Kemudian Allah menyebutkan hukuman yang akan datang seraya berfirman, walahum azabun azim, dan bagi mereka siksa yang amat pedih, yakni azab api neraka, kemurkaan yang maha perkasa yang terus menerus dan selamanya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menutup, kemudian mengunci mati hati-hati mereka, dan juga menutup pendengaran mereka dari kebenaran. Kalau kita lihat orang-orang yang mengingkari kebenaran, itu akan terlihat bahwasanya di amalan sehari-harinya dia banyak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran. Ya enggak? Misal orang-orang liberal itu melihat, Allah Subhanahu wa taala telah mengunci hati mereka. Orang-orang liberal itu justru lebih parah dari orang-orang kafir dari segi pengingkaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang teracuni liberal, misalnya sampai ayat Allah Subhanahu wa taala itu harus tunduk dengan ayat konstitusi misalnya. Kalau orang kafir yang berbicara seperti itu, no fine, enggak apa-apa. Maksudnya enggak apa-apa di sini. Itu wajar orang kafir. Tapi ketika orang muslim, bahkan didikan orang muslim seperti ini menunjukkan ada kesalahan di sini. Dan ketika di kita katakan misalnya kepada orang ini bahwasanya apa yang kamu katakan itu adalah kufur, tentu akan dengan hujah mereka akan membalikan hujah kita, kemudian berargumen dan sebagainya. Yang itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah menguji hati orang seperti ini dan pendengarannya. Dan kalau kita lihat orang seperti ini, itu penyimpangannya itu Allah Subhanahu wa taala membalasnya di dunia dengan apa? Selain mengunci hati mereka, juga menjadikan orang-orang ini benar-benar menyimpang. Di dalam Al-Mulk misalnya ada ayat apakah sama antara orang yang berjalan di atas jalannya apa namanya? Astagfirullahaladzim. Apa di Al-Mulk? Iya, orang yang apakah sama mukibban ala wajhi ada mukibban afa mayamshi mukibban ala wajhi ahda amayamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Apakah sama orang yang jalan dengan terbalik, yaitu wajahnya di bawah misalnya atau semacamnya, apakah sama dengan orang yang berjalan dengan amayamshi sawiyan ala sirati mustaqim, yaitu yang sawiyan tetap, yaitu yang teguh ala sirati mustaqim, enggak bakal sama. Nah, kepastian untuk melihat orang-orang yang beriman dan kepada Allah dan hari akhir, kemudian menegakkan kebenaran dan memerangi kemusyrikan dan kebid'ahan, itu akan beda jalannya. Dan antum akan lihat orang-orang yang seperti ini akan beda juga jalannya. Itu mereka akan membela siapa? Membela orang-orang kafir. Mereka akan menjadi penjilat nanti. Dan itu jelas. Jelas sekali. Mereka akan menjadi penjilat, mereka membela orang-orang kafir dan tidak membela orang-orang Islam. Dan ketika orang-orang Islam yang soleh yang menjauhi bid'ah berlawanan dengan orang yang melakukan bid'ah, pasti mereka akan membela bid'ah. Pasti itu. Itu terlihat. Udah Allah Subhanahu wa taala jadikan itu simah, yaitu apa? Semacam ya sudah simah. Simah itu apa Indonesianya? Simah itu tanda, udah Allah jadikan tanda, udah sign, udah tanda yang baku bagi orang-orang yang memang menyimpang. Itu ketika dihadapkan suatu perseteruan antara the saint and the sinner, kalau dalam bahasa Inggrisnya, yaitu orang-orang suci dan orang-orang yang pendosa, pasti mereka akan berpihak pada yang pendosa. Mau dari golongan apapun pendosa itu. Mau dia liberal, mau dia sekuler, mau dia plural, mau dia syiah, mau dia Ahmadiyah dan seterusnya. Itu akan condong ke sana dan akan melawan ahli hak, pasti itu. Karena seluruh kelompok sesat itu ada satu kesamaan, yaitu apa? Mereka bersepakat untuk melawan ahli hak, sudah. Karena hak itu satu. Nur itu satu, zulumat itu banyak. Maka dari situlah zulumat akan mengepung nur. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala tetap dengan nur tersebut menetapkan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Walau karihal musyrikun, lama lain walau karihal kafirun. Dan walau karihal munafikun, meskipun orang-orang munafik, orang-orang kufar, orang-orang musyrik itu membenci, tetap nur itu nurullah tetap ada, eksis. Dan nur tetap tersifati dengan satu. Makanya wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Berarti banyak jamak. Jadi sekian insyaallah kajian tafsir Asadi. Alhamdulillah kita telah menghabiskan ayat ke, maksudnya kita telah membahas ayat ke 7, dan insyaallah sekitar 5 atau 10 menit lagi kita akan melanjutkan kajian syarah Al-Waraqat karya Imam Al-Mahalli rahimahullahu taala, dan sebelumnya karya Imam Al-Juwayni. Antum ambil yang putih, tolong ambilkan, maaf. Ambilkan kitab Al-Waraqat yang putih. Ya, kita akan meneruskan insyaallah Waraqat. Nanti kita akan membahas tentang fiqih dan juga hukum syar'i insyaallah. Kita tutup kajian tafsir yang mudah-mudahan Allah beri berkah ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.